إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang mengkaji kitab At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib yang merupakan syarah dari Matan Ghayah wa Taqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Alhamdulillah kita berada pada majlis yang ke-37. Al-Huwa Al-Majlis As-Sabi' wa Thalathun, yang pada pasal yang lalu Al-Qadi Abu Syuja' yang telah membahas pasal Al-Furuq Baina Solatir Rijali Wan Nisa, ya, perbedaan antara ya solatnya lelaki dan wanita, yang beliau sebutkan ada 5 perbedaan. Sebagian nuskhah menyebutkan 4, ya, sebagian nuskhah menyebutkan 4 perbedaan, sebagiannya menyebutkan 5 perbedaan. Kemudian Al-Qadi Abu Syuja' yang melanjutkan pasal tentang mubtilatu as-salat, ya, pembatal-pembatal salat, ya, pembatal-pembatal salat. Qala al-Qadi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala faslun walladhi yubtilu as-salata 11 syai'an, ya, pasal yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Ada 11 perkara yang membatalkan salat. Apa saja 11 perkara tersebut? Al-kalamul 'amdu. Ya, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Wal 'amalul katsiru. Yang kedua adalah perbuatan yang banyak. Perbuatan banyak. Wal hadatsu. Yang ketiga adalah hadats. Ya, apakah hadats kecil maupun hadats akbar. Wa hudutun najasati. Yang keempat adalah timbulnya najis. Ya, timbulnya najis. Apakah pada badan atau pakaian atau tempat? Karena ini berhubungan dengan syarat sah salat, sudah kita bahas bahwa at-taharatu minan najasah disyaratkan pada badan, pakaian dan tempat. Wa inkishaful aurah. Ya, kemudian yang berikutnya tersingkapnya aurat. Ya, tersingkapnya aurat. Wa taghyiru niyyati. Ya, selanjutnya berubah niat. Ya, berubah niat. Wastidbarul qiblati. Ya, kemudian ada membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Wal aklu. Kemudian makan. Wasyurbu, minum. Wal qahqahatu. Wal qahqahatu tertawa. Qahqahah tertawa. Warriddatu. Dan juga murtad. Wal'iyadu billah. Ya, maka ini 11 perkara yang membatalkan sholat. Ya, 11 perkara yang membatalkan sholat. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-kalamul amdu. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah al-kalam al-amdu. Ya, berbicara dengan sengaja. Ya, berbicara dengan sengaja. Maka berbicara dengan sengaja, ya, itu merupakan perkara yang membatalkan sholat. Ya, kemudian Syekh Mustafa Al-Bugha beliau bawakan 2 dalil terkait hal ini, bahwasanya berbicara sengaja itu membatalkan sholat. Di antara adalah ya perkataan Zaid bin Arqam. Ya, perkataan Zaid bin Arqam yang beliau berkata, kunna, dahulu kami. Ya, kalau dahulu kami, maka zahirnya itu muqayyadun bi zamanin Nabi SAW. Itu terjadi di zaman Nabi, walaupun tidak ada tasrih, tidak ada keterangan tegas. Ya. Tapi zahirnya kunna itu maknanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga apa? Sehingga yang seperti ini bukan mujarad qaul sahabi. Bukan semata-mata qaul sahabi. Tapi dia qaul sahabi yang marfu hukman. Marfu secara hukum yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini pembahasan selanjutnya di usul fiqh. Ya, tapi yang seperti ini bisa jadikan hujjah. Kalau ada qaul sahabi kunna. Kemudian kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami berbicara di ketika salat, di dalam salat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Salah seorang dari kita biasa berbicara dengan saudaranya tentang hajatnya. Di dalam salat, di dalam salat. Hatta nazalat hadhil ayat, hingga turun ayat ini. Nah, ini lebih tegas lagi. Kenapa? Karena keterangan baru turunnya ayat. Yang namanya turunnya ayat ya turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada keterangan hatta nazalat, tetap itu golibnya dibawa kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga ternyata turun ayat hafizu ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya, 382 di sini salah cetak ini. Ya, wallahualam, seingat saya ini ya 200-an sekian. 238. Apa? 238. Oh, kebalik ya, 238. Ya, kebalik nomornya ini. Ya, hafidhu 'ala shalawati. Jagalah salat-salat 5 waktu. Was-salati wusta. Wawnya wa ataf, yakni jagalah juga salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qunut. Nanti kita bahas makna qunut. Ya, maka ya, di fa umirna bisukuti. Kemudian Zaid bin Arqam melanjutkan, maka di ayat ini umirna bisukuti. Kami diperintahkan untuk diam. Ya, diperintahkan untuk diam di dalam salat. Ya, maka ya dalil ini menunjukkan ya perintah untuk diam. Perintah untuk diam. Al-amru bisukuti fis shalah. Paham ya? Perintah untuk diam. Dalam bab usul fiqh, al-amru bi syai'in nahyun 'an diddihi. Kalau ada perintah terhadap sesuatu. Perintah terhadap sesuatu itu A. Perintah melakukan A. A ini memiliki lawannya. Lawannya adalah B. Lawannya adalah B. Maka perintah kepada sesuatu A ini sekaligus dia larangan terhadap lawannya, yaitu B. Lawannya yaitu B. Seperti apa? Seperti ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin, al-amr, perintah. Perintah untuk diam. Perintah untuk diam. Perintah untuk diam sekaligus larangan dari lawan diam, yakni berbicara. Ya, ini apa? Berbicara. Paham ya? Ya. Ini diambil dari kaidah dalam bab perintah. Al-amru bi syai'in nahyun 'an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu otomatis larangan terhadap lawannya. Ijlis, duduk. Perintah untuk duduk, larangan dari berdiri. Sebaliknya, kum, berdiri. Perintah untuk berdiri, larangan dari duduk. Walaupun nanti sebenarnya ini ada pembahasan lagi. Bagaimana sesuatu itu dia memiliki satu lawan atau banyak lawan? Itu ada bahasan lagi, tapi ya, saya nggak mau bahas di sini. Ya, itu ada pembahasannya. Tapi intinya sederhananya seperti itu. Ya, maka di ayat ini Allah perintah untuk diam, maka itu menunjukkan larangan dari berbicara. Ya, larangan dari berbicara. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Salat wusta, ya. Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa para ulama ahli tafsir berbeda penafsiran apa yang dimaksud dengan salat wusta. Ya, sebagian ulama katakan bahwa salatul wusta itu adalah salat asar. Ya, salat asar. Kenapa? Karena ada hadis yang menegaskan makna itu. ya. Di hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW perang Khandaq, ya, perangnya ternyata sampai lewat maghrib, ya, sampai lewat maghrib. Nabi SAW dan para sahabat belum sholat asar. Ketika itu belum ada syariat sholat khauf, belum ada syariat sholat khauf, makanya pada belum sholat. Maka ketika itu sholat asarnya sampai lewat, ya, maka Nabi SAW bersabda, ya, ya, ya, celaka orang-orang Yahudi tersebut. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah penuhi rumah mereka dan perut mereka dengan api neraka. Ya, syaghaluna 'anil salatil wusta. Mereka menyibukkan kami dari salat wusta. Ya, salat wusta ketika itu yakni tidak salat asar, dan Nabi SAW baru salat asar itu di waktu maghrib. Ya. Maka ini dalil, ya, dan ini pendapat yang pertama, salat wusta maksudnya adalah salat asar. Sebagian orang berpendapat bahwa sholat wusta itu sholat zuhur. Sholat wusta adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena dalam sebagian qiraat, tapi qiraatnya syadzah. Ya, qiraatnya syadzah. Hafidhu ala sholawati wassalatul wusta wassalatul asri. Ada wassalatul wusta wassalatul asri. Ternyata ada sholat wusta, ada sholat asar. Sedangkan huruf waw yufidul mughayarah. Huruf waw itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Salat wusta bukan salat asar, salat asar bukan salat wusta. Paham ini? Ya, sebagian ulama bahwa itu berarti maksudnya salat zuhur. Sebagian katakan bahwa salat wusta itu salat maghrib, sebagian katakan salat wusta itu salat subuh. Pendapat yang kelima, salat wusta itu ihda shalawatil khamsi biduni ta'yin. Intinya dia salah satu salat lima waktu tapi enggak tahu salat yang mana. Ya, ini ada lima pendapat, tapi wallahu alam yang paling sahih dan itu yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari, salat wusta itu salat asar. Ya, salat wusta itu salat asar. Kenapa? Karena dalilnya tegas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tertinggal dari salat wusta yakni salat asar ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian qanitin dalam keadaan qunut. Ya, dalam keadaan qunut. Ya, qunut itu pun dalam bahasa Arab lafaz mushtarak. Lafaz apa? Mushtarak. Apa itu lafaz mushtarak? Satu lafaz banyak makna. Satu lafaz tapi banyak makna. Apa contohnya? Tahu. Tahu makanan, tahu ya, tahu berilmu, itu lafaz mushtarak, gampangnya seperti itu, ya. Paham? Ya. Satu kata tapi banyak makna. Turunan. Hah? Turunan. Apa? Turunan. Kata turunan bukan? Bukan kata turunan. Allah lah istilahnya dalam bahasa Indonesia, tapi satu kata banyak makna. Sebenarnya tadi, oh, maknanya apa makna wa qumu lillahi qanitin? Sebagian ulama maknanya adalah atta'ah. Yang namanya qunut itu maknanya adalah atta'ah, ketaatan. Ai wa qumu lillahi muti'in. Berdirilah kepada Allah, untuk Allah dalam salat dalam keadaan taat, melakukan ketaatan, yakni melakukan salat. Ya. Qumu lillahi qanitin itu maknanya atta'ah, makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, kunut di situ maksudnya adalah as-sukut. Kunut adalah as-sukut, diam. Ya, maka maknanya qumu lillahi sakitin amma nahakumullahu an tatakallam. Sehingga makna ayatnya jadi qumu lillahi sakitin. Berdirilah salat dalam keadaan diam dari berbicara tentang hal-hal yang itu dilarang dalam salat. Apa diperintahkan oleh, ya, untuk diam. Ya. Di antara makna juga al-qunut maknanya adalah al-khusyu'. Ya, al-khusyu'. Maka qumu lillahi qanitin, qumu lillahi khashi'in. Berdirilah salat itu dalam keadaan khusyu'. Ya, dalam keadaan khusyu'. Di antara juga ya makna qunut adalah addu'a. Ya, maknanya adalah addu'a, ya, doa. Ya. Ada setidaknya 4 makna ini, wallah alam, sehingga saya Ibnu Qayyim beliau menyebutkan lebih dari 4 ini. Ya, lebih dari 4 di Zadul Ma'ad. Fi hadhi khairul ibad. Ya, namun yang dirojikan oleh Imam At-Tabari kumulillahi qanitin yakni muti'in, taat. Kenapa? Karena asalnya secara bahasa Arab makna kunut adalah taat. Hanya saja beliau menambahkan penjelasan. Ya, waqad takunu ta'atu fi sholati bisukuti amma nahallahu anhu minal kalami fiha. Ada kalanya ketaatan memang secara asal bahasa ketaatan. Tapi ada kalanya ketaatan yang dimaksud oleh Allah di ayat ini adalah as-sukut, adalah diam dari berbicara ya tentang hal-hal yang Allah larang. Kenapa? Ya. Kalau sudah perintahkan untuk diam. Sebagaimana keterangan perintah diam ini juga ada dari riwayat tadi dari Zaid bin Arqam. Paham ya? Fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Kita diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara. Ya, maka ini ya wallah alam itu juga salah satu maknanya yakni as-sukut. Ya. Maka tidak boleh berbicara di dalam sholat. Wal kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Nah, berbicara itu ada macam-macam. Ya, maka yang membatalkan sholat bagaimana? Berbicara dengan sengaja. Aliman ghairu nasin. Aliman bitahrim, tahu haram berbicara dan dia tidak dalam keadaan lupa. Ya, apalagi tidak ada hajat sama sekali. Ya, bukan orang yang baru masuk Islam, maka itu berbicara sengaja seperti itu batal sholatnya, bisa membatalkan sholat. Maka di bagian ini yakni al-kalamul amdu, Taqiyuddin al-Hisni menjelaskan bahwa al-Qadi Abu Suja di sini ingin mengeluarkan perkataan yang bukan sengaja. Perkataan yang bukan sengaja itu tidak membatalkan sholat. Seperti apa? Kalamun nasi, perkataan orang yang lupa. Perkataan orang yang lupa. Ya. Atau kalamul jahili bitahrim, perkataan orang yang tidak tahu akan keharamannya, akan keharaman berbicara di dalam sholat. Dan itu ada hadis yang sahih dalam hal itu. Hadis Muawiyah ibn Hakam. Ya, ketika di dalam sholat, ya, ternyata ada sahabat yang bersin. Dia bilang, alhamdulillah nih. Ya. Muawiyah jawab, yarhamukallah. Lalu para sahabat melihat itu sudah turun ayat ini, sudah turun ayat ini larangan untuk berbicara. Ya. Lalu dilihatin oleh para sahabat, Muawiyah bicara lagi, malakum tanzuruna ilai, ngapain kalian lihat-lihat saya? Ya. Dia ngomong lagi. Ya, akhirnya para sahabat memukulkan tangannya ke pahanya. Falim tu annahum asketuni, saya tahu bahwa ya ini mereka pukul-pukul itu supaya saya diam. Ya. Lalu diam. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, bahwa sholat ini tidak boleh dimasuki sedikit pun dari perkataan manusia. Paham ya? Ya, ini sudah ada larangan berarti. Tidak boleh dimasuki sedikit pun dari perkataan manusia. Tapi ketika itu Nabi SAW tidak perintahkan Muawiyah untuk ulang sholat. Tidak perintahkan sahabat Muawiyah untuk ulang sholat. Menunjukkan apa? Bahwa ketika dalam keadaan jahil itu sholatnya tidak batal. Ya. Padahal dalil haramnya sudah ada. Tapi tidak mengetahui. Ya, sahabat ini tidak mengetahui bahwa tidak boleh berbicara di dalam sholat. Seperti itu juga al-qaribul ahduhu, al-qaribul ahdu bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ya, orang baru masuk Islam, ya kebanyakannya jahil, banyak tidak tahu syariat Islam. Ya, maka ketika itu dia pun ya tidak batal sholatnya, ya, cukup diberitahu saja. Di antara juga dijelaskan oleh Al-Hisni, ghalabatu dhahik, terpaksa tertawa, tidak bisa tahan tertawa. Ya, lagi sholat misalnya anak-anak ngomong biasa di kita anak-anak, ya, lalu takbir Allah Akbar rame, lagi ngomong-ngomongin ini. Wah, ada pembicaraan yang membuat tertawa. Ya. Kalau terpaksa seperti itu ya, itu pun ya uzur. Yang ini berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'a ummati al-khata'u wan nisyanu mastukrihu alaih. Ustukrihu alaih, kepaksa. Ya bukan mau dia ketawa. Ya dia juga lagi ngelawak, lagi sholat. Ya. Tahu-tahu ada anak-anak membicarakan hal yang lucu. Ya. Maka ya yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja. Paham ya? Insyaallah. Kemudian yang berikutnya wal amalul katsir. Yang membatalkan salat adalah perbuatan ya yang banyak. Perbuatan yang banyak. Ya. Perbuatan yang banyak seperti apa? Kal khotwatus tsalats al mutawaliyah. Seperti melangkah 3 kali berturut-turut. Melangkah 3 kali berturut-turut. Ya. Wa kadha ad-dharabat. Seperti itu pula memukul 3 kali. Memukul 3 kali. Berturut-turut. Berturut-turut. Wal aslu fi dzalika al-ijma'. Taqrir dan hisni, mana dalilnya bahwasanya pergerakan yang banyak itu membatalkan salat? Dalil adalah al-ijma'. Ijma' para ulama ketika bergerak banyak itu membatalkan salat. Ijma' bergerak banyak itu membatalkan sholat. Hanya saja memang ulama khilaf. Sekarang kadar banyak sedikitnya apa? Paham ini? Kadar banyak dan sedikitnya itu apa? Nah, dalam penentuan kadar banyak dan sedikit ini baru ada khilaf para ulama. Ya, penentuan kadar banyak dan sedikitnya. Dan kenyataannya tidak ada dalil tentang hal itu. Yang ini dalil mengatakan bahwa kalau seperti ini gerak banyak, kalau seperti ini gerak sedikit. Yang ada adalah dalil-dalil beberapa keadaan yang gerakan itu adalah gerakan yang dimaafkan, maka mafhumnya selain itu tidak dimaafkan. Ya, selain itu tidak dimaafkan. Seperti apa? Seperti Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sholat, ya, atau para sahabat. Ya, para sahabat pernah juga Nabi SAW itu sholat ketika sakit berganti yang jadi imam. Aslinya Abu Bakar. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian datang Nabi SAW gantian Nabi SAW yang menjadi imam. Kan bergerak juga itu. Ya. Walaupun inti sebenarnya ada perincian lagi. Ya, ada gerakan salat, ada gerakan limaslahatis salat, ada gerakan bukan gerakan salat, bukan pula maslahat salat, dan itu gerakan yang banyak. Ini yang dimaksud. Ya. Ini yang gerakan yang membatalkan salat. Paham ya? Ya. Apa? Mendekati sutra. Kan misalnya di depan ada mendekati sutra ada hadisnya. Dan itu limaslahatis salat. Gerakan maslahat salat. Kenapa sutra diperintahkan? Walaupun ulama khilaf itu perintah wajib apa? Sunnah. Ya, itu namanya maslahat berhubungan dengan maslahat salat. Maka gerakan yang dimaksud sini gerakan yang bukan gerakan salat dan bukan maslahat salat dan itu gerakannya banyak. Ya. Dalilnya adalah ijma' dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hasan riwayat Imam Tirmidzi tentang mengusap tanah dari wajah. Mengusap tanah dari wajah sebagian lafaz Imam Ahmad dan sebagian lafaz Imam Tirmidzi, ya. Wa in kana labudda fa'ilan fawahidatan. Kalaulah harus mengusap pasir dari wajah, maka cukup satu saja. Cukup satu saja. Paham ini? Ya. Mengusap itu bukan gerakan sholat. Ya. Bukan gerakan sholat. Tapi itu ternyata diizinkan oleh Nabi SAW satu. Satu itu diizinkan. Paham sampai sini? Ini yang ada dalilnya. Maka ulama Syafi'i membahas bahwa al-harakatu al-fi'latul wahidah qalidun qat'an. Perbuatan satu itu pasti sedikit. Itu merupakan perbuatan yang sedikit secara pasti. Paham ini? Sekarang perbuatan dua kali atau tiga kali itu yang mau dibahas. Maka bagaimana? Ya. Maka di ya jelaskan oleh Taqiyuddin al-Hisni bahwasanya ya perbuatan tersebut kalau al-qalil la yubtilu shalah. Kalau sedikit tidak membatalkan salat di antara satu gerakan. Satu gerakan itu tidak membatalkan sholat. Ya. Lalu bagaimana gerakan dua kali atau tiga kali? Ya. dijelaskan oleh Taqiyyuddin dan Al-Hasni, wassalatu kathiratun qat'an. Gerakan tiga kali maka itu banyak. Maka itu banyak. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab lafaz tiga ke atas itu lafaz jamak. Ya, lafaz tiga ke atas itu lafaz jamak. Ya. Mau dalam apa saja. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid. Masjid-masjid berapa? Tiga ke atas. Paham ini? Dalam bahasa Arab ada isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak. Mufrad itu satu, mutsanna itu dua. Yang dua ini khilaf ulama. Apakah dua ini banyak atau sedikit? Dua itu. Ya. Paham ini? Sedangkan tiga itu udah pasti banyak. Tiga itu sudah pasti banyak. Sekarang bagaimana kalau gerakannya dua? Ya. Walithnatani qalilun alal asah. Taqiyyuddin Al-Hasni jelaskan bahwa kalau gerakannya dua kali, maka itu yang paling sahih menurut akwal ashabul wujuh ulama syafi'iyah, yang mereka istimbat dari akwal imam syafi'i, yang lebih tepat dua itu sedikit. Dua itu masuk sedikit. Kenapa? Karena kalau banyak itu biasanya lafaz tiga. Lafaz tiga itu baru terhitung banyak. Walaupun nanti ini ada bahasan lagi ya, karena yang dua itu memang masuk diikhtilafkan. Kenapa? Karena di satu sisi dalam bahasa Arab dia punya isim khusus, kata khusus biasanya. Di sisi lain dalam ilmu faraid, dua itu termasuk banyak. Dalam faraid, dua itu banyak. Satu itu satu. Ya. Makanya di ayat faraid, yusikumullahu fi auladikum lidzakal mithlu hadzil unthayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu likulli wali abawahi likulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladu wa warithahu abawalu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Ya. Yani apa? Bagi ibu itu dia dapat 1/6 kalau ada anak, atau in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Kalau ada saudara-saudara. Saudara ini berapa? Para ulama faraid bahas minimal 2 saudara, ibu sudah turun dapat 1/6. Ya, ini bahasan faraid. Sudah sampai ini? Belum. Belum, ya. Kalau dalam faraid 2 itu banyak. Ya, wal amalul katsir. Kemudian yang berikutnya wal hadatsu. Di antara juga yang membatalkan adalah al-hadas. Ya, hadas, apakah itu hadas akbar maupun hadas asghar? Kenapa? Sudah kita bahas di syarat sah salat. Ya. At-taharatu minal hadati syartun min syurutis salat. Ya, suci dari hadas itu syarat dari syarat sah salat, dan syarat sah salat sudah kita bahas. Yakni apa? Apa itu syarat? Mas Panto? Definisi syarat apa? Hah? Definisi syarat? Yang ibadahnya tidak sah kalau tidak terpenuhi. Iya, kalau tidak ada ibadahnya tidak sah. Idzan tafa syartu intafa al-masyrut. Kalau syarat tidak ada, maka ibadah yang disyaratkan itu pun jadi tidak sah. Tapi kalau syaratnya ada, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena harus dilihat di syarat-syarat yang lain dan rukun-rukun yang lain. Ya, maka syarat itu berkaitannya dengan adamiyah, ketiadaannya. Kalau tiada, maka ibadahnya tidak sah. Toharah, suci dari hadas, itu syarat. Ya, Pak, dia disyaratkan tidak ada. Mafhumnya apa? Ketika dia ada, maka sholatnya jadi tidak sah. Dan syarat ini berlaku sejak sebelum sholat, hatta athna'a as-salah, sampai ketika salat sampai salam. Itu disyaratkan. Itu disyaratkan. Dan di antara ya dari tegas tentang hal tersebut adalah ya hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif falyatawadda wal yu'id salatahu." Kalau salah seorang dari kalian fasa. Apa itu fasa? Fasa. Fasa fusaun. Beda dengan dorotun. Keduanya kentut. tapi itu beda jenis. Ya. Kalau setan itu ketika mendengar azan, farra walahu duratun, dia terlari dan dia ada durat, kentut. Sedangkan di hadis ini fasa, itu beda. Apa bedanya? Ya, fasa itu kentut tanpa suara, durat itu kentut dengan suara. Ya, setan itu kentutnya sampai ada suaranya. Paham ya? Ini jenis-jenis kentut, bahasa Arabnya dibedain. Ya, kalau di kita semuanya namanya kentut, nggak ya, ada bedanya. Kalau bahasa Arab beda. Ya. Jika kalian kentut dalam sholatnya, falyansharif, maka keluar. Keluar falyatawaddo, maka wudhu lagi, waliyu'id sholatahu, ulang sholatnya. Ya, ulang sholatnya. Menandakan apa? Ketika kentut itu batal. Wa huduthun najasati. Di antara juga yang membatalkan adalah huduthun najasah, adanya najis. Adanya najis pada, apakah pada badan atau pakaian atau pada tempat, pada tempat sholat. Ya, ketika ada najis, maka itu sebagaimana di awal bahasan syarat sah sholat. Syarat sah sholat disyaratkan at-taharatu minan najasah, harus suci dari najis. Maka ketika ada najis di tengah-tengah, maka itu ya, juga bisa membatalkan sholat. Ya, di antara dalil, ya, perkara ini tidak dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Mughal. Sebenarnya masing-masing ada dalilnya. Ya, beliau ingin meringkas saja, karena sudah di bahasan syarat sah sholat. Di antara dalilnya hadis Nabi SAW lepas sendal. Hadis Jibril, Nabi SAW sholat pakai sendal, kemudian melepas sendalnya. Lalu para sahabat ikut lepas sendal. Ketika selesai sholat, ditanya, kenapa kalian pada lepas sendal? Ya, kami lihat engkau lepas sendal ya Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW jawab bahwa akhbaruni Jibril bi anna fihi qadar, atau kama qala Nabi SAW. Jibril memberitahuku bahwa di sendalnya itu ada najis. Maka Nabi SAW lepas. Ya, lepas. Menandakan apa? Adanya najis itu terlarang di dalam sholat. Ya, adanya najis itu terlarang di dalam sholat. Namun jika bisa disingkirkan seketika, tahu ada najis, bisa disingkirkan seketika, maka itu sah sholatnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW dikabarkan Jibril seketika langsung copot sendalnya, maka itu tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Di antara juga yang membatalkan sholat, inkisyaful aurah. Ya, ini masih sama, tersingkapnya aurat. Ya, tersingkapnya aurat. Kenapa? Sudah kita bahas bahwasanya aurat, menutup aurat merupakan syarat sah salat. Ketika tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Ya, kalau dia buka auratnya sengaja, batal. Ya, salatnya batal seketika. Kalau dia buka auratnya dengan sengaja. Loh, bagaimana akhwat buka cadarnya? Batal gak sholatnya? Enggak. Hah? Enggak. Batal gak sholatnya? Enggak. Ya, tidak batal. Justru sebagian mazhab hendaknya yang bercadar itu dilepas cadarnya. Berdasarkan hadis perintah sujud di atas 7 anggota tubuh. Tapi Taqiyuddin Al-Husni, Taqiyuddin Al-Husni, ulama Syafi'iyah, dalam bab ini termasuk ketat. Kalau wanita cantik dan tempat sholatnya tidak tertutup di masjid dan khawatir melewati laki-laki asing, maka boleh dia sholat pakai cadar. Boleh dia sholat pakai cadar, tapi ketika sujud dibuka. Ya, seperti itu. Ya, ulama Syafi'i itu termasuk sebagiannya ketat ya masalah cadar. Jangan dibilang ulama Syafi'i nggak ada cadar. Ya. Bagaimana tadi? Ah, tersingkap aurat. Tersingkap aurat. Bagaimana kalau tersingkap auratnya tidak sengaja, ya, seperti ada angin misalnya, atau pakai sarung, sarungnya jatuh, ya, sarungnya jatuh. Ya, jika dia segera menutup auratnya, maka tidak mengapa. Ya, jika segera menutup auratnya, maka itu tidak mengapa. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Husni, ya, idza kashafa ar-rih fastatara fil hal fala tabtun. Kada lawin halla izarul fa'ada al-kurbin. Ya, kalau tersingkap tapi segera ditutup lagi, maka itu tidak mengapa. Ya. Dan di zaman Nabi SAW, sebagian sahabat sholat hanya dengan satu sarung. Ya, sholat hanya dengan satu sarung sambil mereka berusaha menutupi auratnya. Menutupi auratnya. Ini juga hendaknya diwanti-wanti, ya, terutama laki-laki. Laki-laki yang dia pakai celana kedodoran, ya, pakai celana kedodoran sampai merosot di bawah pusar, ya, di bawah pusar. Ya, kalau sujud atau duduk, ya, itu kelihatan itu bagian belakangnya, ya, kelihatan bagian belakang itu aurat. Ya, maka ketika dia tahu celana itu sempit atau bagaimana, maka dia berusaha untuk sambil menutupnya. Lebih bagus diperbaiki celananya, ikat pinggangnya atau yang semacamnya. Kemudian taghyirun niyyah, ya, berubahnya niat, ya, berubahnya niat, ya, niat dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya? Niat itu apa? Dilepas. Hah? Bukan, niat itu hukumnya apa? Wajib. Wajib, maksudnya rukun sholat. Rukun sholat harus paham, ya, ini bahas sedikit tuh harus paham itu. Kenapa? Nanti mempengaruhi mana yang mempengaruhi keabsahan sholat, mana yang tidak. Ya, mana yang mempengaruhi keabsahan sholat, keabsahan ibadah, mana yang tidak. Kalau sunnah sholat ditinggalkan pun tidak mengapa. Ya, kalau rukun sholat atau rukun ibadah tidak boleh tidak, ya, harus ada. Ya, walaupun itu sudah kita bahas, niat itu. Kalau dihitung dari seluruh mazhab, ada ulama yang mengatakan dia syarat sah, ada yang mengatakan itu rukun. Ya, kalau mazhab Syafi'i itu adalah rukun. Kalau Hanabilah itu syarat sah. Mazhab Hambali, niat itu syarat sah. Maka tidak boleh berubah niat. Niat yang apa? Niat yang wajibnya. Apa niat yang wajib? Setidaknya niatillah, sudah kita bahas, niat karena Allah. Niat sholat wajibnya dan niat ta'yinus sholat, jenis sholatnya. Ini sholat apa? Maka ini tidak boleh berubah. Ya, tidak boleh berubah. Ketika dia niat sholat wajib, tahu-tahu dia ingat, ini kayaknya tadi udah sholat wajib, kok malah sholat lagi? Ya sudah, ini jadi sholat sunnah saja. Berubah niat tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, berubah niat. Kalau lah dia tetap niatnya itu, walaupun sholatnya diulang, itu sudah terhitung sebagai sholat sunnah sebenarnya. Ya, ngapain lagi berubah niat? Paham ini? Ya, tidak boleh berubah niat. Ya. Sebaliknya, begitu pula sholat sunnah. Sholat sunnah. Perasaan tadi belum sholat wajib, ya sudah saya ubah jadi sholat wajib. Ya, itu pun tidak boleh. Ya, tidak boleh merubah niat sholat. Atau merubah niat, niatnya al-khuruju minas sholat. Dia meniatkan keluar dari sholat. Ya. Dari dalam sholat dia niat untuk membatalkan sholat. Ah, ini ada ini, membatalin aja sholatnya. Ya. Membatalin aja sholatnya. Dia ada hajat yang lain misalnya. Ya. Wah, batalin aja nih apa? Batalin aja. Walaupun baru niat saja, itu sudah membatalkan sholat. Bahkan ini dimasukkan sebagai rukun sholat oleh Al-Qadhi Abu Suja'ah. Sudah kita bahas. Ya. Niatul khuruji minas sholat. Niat keluar dari sholat itu sudah membatalkan sholat. Ya, Allah, seingat saya ini tidak ada khilaf antara empat mazhab. Ya, tidak ada khilaf, niatul khuruj itu membatalkan sholat. Bahkan mazhab Abu Hanifah mengatakan akhir sholat itu cukup niatul khuruj saja, tidak usah salam. Ya, salam itu tidak wajib. Cukup niatul khuruj saja. Niatul khuruj sambil kentut. Ya, sholatnya sah. Dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i harus salam, harus ada salam. Taghyirun niyyah, wastidbarul qiblah. Kemudian yang berikutnya adalah membelakangi kiblat. Ya, sudah kita bahas bahwa menghadap kiblat adalah, ya, syarat sah solat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan, ya, wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, harus menghadap kiblat dan dia merupakan syarat sah sholat. Maka ketika syarat sahnya tidak terpenuhi, maka itu membatalkan sholat. Ya. Begitu pula ketika misalnya dia menghadap arah, kemudian di tengah tahu bahwa itu arah kiblat yang salah, arah kiblat yang salah, dan dia diam saja, itu pun membatalkan sholat. Ya. Makanya para sahabat ketika hadis perpindahan kiblat, kan ada yang sudah sholat bersama Nabi SAW, sudah tahu perpindahan kiblat, ada yang sholat subuhnya belum tahu. Ya, ada, iya, seingat saya itu sholat subuh. Ya, sholat subuh itu dikenal sekarang masjid kiblatain. Ada dua masjid yang seperti itu, ya. Masjid Quba dan Masjid Kiblatain. Masjid Quba dan Masjid Kiblatain itu masjid yang orang-orang sholatnya pindah kiblat karena baru perpindahan kiblat. Ya. Maka ketika itu para sahabat sedang sholat, lalu ada sahabat yang pulang sholat subuh bersama Nabi SAW. Ashhadu anni sholaitu ma'an Nabi SAW ila jihatil Ka'bah. Saya bersaksi bahwa saya sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Para sahabat itu sedang menghadap Baitul Maqdis. Maka langsung fastadaru. Mereka mutar langsung. Mutar ke arah Ka'bah. Ya. Paham ini? Kenapa? Karena menghadap kiblat itu ya, syarat sah sholat. Maka ketika membelakangi kiblat itu tidak sah. Lalu bagaimana kalau berpaling? Ini mempengaruhi juga nanti di gerakan-gerakan yang lain. Ya, ini apa? Ada menghadap kiblat. Bagaimana kalau berpaling? Kalau berpaling itu tidak membatalkan sholat. Berpaling tapi badannya masih tetap kiblat. Paham ini? Ya, berpaling wajahnya tapi badannya tetap menghadap kiblat. Ya, sebagaimana di hadis hadis sakitnya Nabi SAW menjelang wafat. Ketika Nabi SAW menjelang wafat, Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Itu sholat subuh. Ketika itu Nabi SAW sudah agak sehat, kemudian beliau keluar. Abu Bakar tidak tahu. Para sahabat ucap subhanallah, subhanallah. Abu Bakar tidak nengok. Banyak, makin banyak sahabat subhanallah, subhanallah. Ya, ini ada Nabi SAW datang ini, datang sholat. Wa kana la yaltafitu fi sholat. Abu Bakar itu orang yang tidak berpaling di dalam sholat. Tapi ketika sudah kebanyakan tasbihnya, baru dia berpaling. Berpaling. Oh, ternyata lihat ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di samping Abu Bakar. Yang di samping Abu Bakar, ulama khilaf siapa yang jadi imam. Wallahu a'lam. Yang zahir berganti. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi imam, Abu Bakar bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sholat mengikuti Abu Bakar. Kalau berpaling badannya masih itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah berubah badannya dari arah kiblat, maka itu membatalkan sholat. Wal aklu wa syurbu, di antara juga adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum. Ya. Karena dia mirip dengan al-amalul kasir tadi. Yakni perbuatan-perbuatan yang bukan bagian dari jenis sholat. Perbuatan-perbuatan yang bukan bagian dari jenis sholat, maka itu membatalkan sholat. Ya. Seperti makan dan minum. Loh, bagaimana kalau ada ya, daging nyelip, petek nyelip, ya, nyelip di gigi, terus ketelan. Ya. Maka Allah alam, al-imam Syafi'i membuat patokan. Ya, kalau sisipan makanannya itu bisa dikeluarkan, tidak sulit untuk dikeluarkan, apakah dilepeh atau diambil dengan tangan, bisa dikeluarkan, tapi ternyata dia telan, maka itu batal sholat. Paham ini? Sesuatu yang dia bisa keluarkan, tapi ternyata dia telan, maka ini batal sholat. Tapi kalau sesuatu itu sangat kecil, tidak bisa dia lepeh itu, saking kecilnya, dikendalikan susah, gigi bagian belakang misalnya, pakai tangan juga tidak sampai, sangat kecil, ternyata tertelan, maka itu dimaafkan. Ya, maka sebetulnya dimaafkan. Silakan mungkin azan dulu. Allah Allah Allah Allah. Syurbu wal qahqahatu, ya, di antara yang membatalkan salat, ya, makan dan minum dan juga al qahqahah. Al qahqahah, ya, itu tertawa. Tertawa sampai apa ya? Terdapat. Hah? Ini kalau dalam biologi sekat diafragma, tahu enggak? Ya. Kalau ini pelajaran SMA sebenarnya. Lupa ya? Nama Roja? IPS atau TM? Hah? Oh IPS, anak IPS. Si anak IPS. Ya. Kalau tertawa itu sekat diafragma itu otomatis bergoyang. Bergoyang ke atas dan ke bawah. Itu ketika gerakan otomatis seperti itu namanya tertawa. Kohkoha. Ya, yang seperti itu sudah tertawa kohkoha. Ya mungkin ya bahasanya terbahak lah ya. Hahaha. Ya. Iya. Ya. Itu sudah seperti itu. Ya. Maka yang seperti itu pun ya membatalkan sholat. Kenapa dia? Karena dia perbuatan yang banyak di luar jenis sholat. Ya, perbuatan yang banyak yang di luar jenis sholat. Ya. Bahasan kohkohan ini tertawa. Ini ada ya bahasan yang unik juga. Ya, kalau mazhab jumhur tertawa itu membatalkan sholat. Ya. Tapi tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Yang mengatakan membatalkan wudu hanya mazhab Hanafi saja. Ya, mazhab Hanafi tertawa itu batal sholat plus batal wudu. Ya, plus batal wudu. Ada riwayat tentang hal itu, tapi wallahualam, seingat saya itu riwayatnya sangat dhaif. Ya, ada riwayatnya, tapi itu riwayatnya sangat dhaif, makanya tidak dipakai oleh jumhur para ulama. Ya. Ya, di antara juga yang membatalkan sholat itu adalah ar-riddah, ya, murtad. Ya, wal'iyadu billah. Ya, murtad dengan cara apa saja. Ya. Iman itu kan keyakinan, perkataan, perbuatan. Maka kalau perbuatan mungkin agak jauh, tapi kalau dia mengucapkan kalimat kufur di dalam sholat atau keyakinan kufur di dalam sholatnya, ya, maka itu murtad. Ya, kalau murtad otomatis batal sholatnya. Ya, otomatis batal sholatnya. Ya, seperti apa? Di dalam sholat dia meyakini sholat itu tidak wajib. Ya, sholat itu tidak wajib. Meyakini hal yang aslinya wajib, ternyata dia mengatakan tidak wajib, itu asbabur riddah. Ya. Mengatakan apa ya bahasanya? Mengharamkan sesuatu yang aslinya halal dalam syariat. Atau mengatakan sesuatu itu halal padahal aslinya haram dalam syariat secara ijma, atau mengatakan sesuatu yang sudah pasti wajib diketahui seluruh kaum muslimin tapi dia katakan tidak wajib. Seperti apa? Rukun Islam dia dikatakan tidak wajib, ya. Maka ini asbabur riddah, ya, sebab murtad. Kalau dia sholat dalam wujudnya sholat tapi meyakini sholat itu tidak wajib, maka ini murtad. Murtad keluar dari Islam dan juga bisa membatalkan sholatnya, ya, bisa membatalkan sholatnya. Makanya Allah jelaskan sholatnya orang munafikun. Orang munafikun sholatnya sedekahnya tidak diterima oleh Allah, Kenapa? Karena hakikat orang munafikun, mereka itu menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Ya, Allah firmankan tentang surat orang munafikun, "Wa mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Ya, ibadahnya munafik ibadah juga, sedekah juga, salat juga. Tidaklah ada hal yang menghalangi Allah menerima infak mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Percuma infak, ya, percuma juga sholat, ya, sholatnya itu tidak diterima. Kenapa? Karena kufur, ya. Satu jenis juga riddah, kufur, nifak, akbar, ya. Sehingga apa? Ibadahnya itu tidak diterima, ya. Dan tidak diterima itu menunjukkan, ya, tidak sahnya ibadah tersebut, ya. Di antara metode pendalilan juga kenapa murtad itu membatalkan sholat, karena syarat sah rukun diantara rukun sholat adalah niat, paham ya? Rukun sholat adalah niat, dan niat itu tidaklah sah kecuali dari seorang muslim. Niat itu yushtaratu an niyah al islam, ya. Pada niat itu disyaratkan harus dari seorang muslim. Makanya kalau orang kafir infak yang gak sah infaknya, tidak ada pahalanya. Dia niat infak buat bantu Palestina misalnya, ya tidak sah karena tidak ada syarat Islam. Paham ini? Itu syaratnya bertingkat, ya. Sholat rukunnya adalah niat. Niat syarat sah, niat itu dikatakan sah adalah beragama Islam. Ketika dia tidak muslim, maka niatnya itu tidak sah. Ya. Ini ada di bahasan juga Al-Waraqah. Ada di bahasan Al-Waraqah. Udah belum ya? Mukhotobu Nabi Buru Syariah. Khitob. Ya, orang kafir terkena khitob syariah. Ya, itu ada bahasan itu. Ya. Maka orang murtad juga tidak. Ya. Dan juga membatalkan sholat. Ya. Wallah, ya, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, sebagian ulama ada yang menambah. Tapi ini karena memang, ya, bahasan dari, ya, kita fikih yang mukhtasar, maka beliau sebutkan yang penting-penting saja dalam hal ini. Ya. Polaran, ya, kurang lebih yang mohon maaf. Maka kita cukupkan sekian. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.